Sudah berlalu satu tembang memenuhi permintaan dari kan panitia tadi di Kanggo Riko. Di Rusul ada Rakuat Mbok bersama Intan Margareta, seorang artis dari Kota Sukoharjo, dan tentunya setelah penampilan dari Intan Margareta masih bersama Laksmana dari kita sedut senut bersama Laksmana. Kalau yang keluar kita gemeter lah ya. Ah, hilang. Ini. Apa? Oh. Puluhan tahun saya nyemsi kalau ketemu kita masih gemeter. Gak tahu apa yang kera. Apa lagunya Ki? Lagunya apa? Lagune. Oh yes. Rahasia. Rahasia. Oh. Yuk kita dengarkan. Ada Gita Sedut Senut. Coba buat rekan seluruh semua yang pengen bergoyang, kita bergoyang. Kita joget bareng-bareng. Merdeka Indonesia yang ke-71. Yeah. Ada Bang Seto, ada juga kita seru-seru.